Konsultasi Syariah. Pahala orang yang menghafal Al-Quran. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Menghafal Al-Quran termasuk ibadah jika dilakukan ikhlas karena Allah dan bukan untuk mengharapkan pujian di dunia. Bahkan salah satu ciri orang yang berilmu menurut standar Al-Quran adalah mereka yang memiliki hafalan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Allah memberikan banyak keutamaan bagi para penghafal Al-Quran di dunia dan akhirat. Berikut di antaranya. Pertama, dia didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat jamaah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jika dalam hafalan Qur'an mereka sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Dan seorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Dari Ibnu Umar, beliau bercerita, ketika para muhajirin pertama tiba di Quba, sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi imam mereka sholat adalah Salim, mantan budak Abu Hudzaifah. Dan beliau adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, ketika meninggal, dia didahulukan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan dua jenazah Uhud dalam satu kain kafan. Setiap hendak memakamkan, beliau tanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Lalu beliau bersabda, saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Ketiga, diutamakan untuk menjadi pemimpin jika dia mampu memegangnya. Ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi' bin Abdul Harith untuk menjadi gubernur di Mekah. Suatu ketika, Umar bertemu Nafi' di daerah Asfan. Siapa yang menggantikanmu di Mekah? Tanya Umar. Ibnu Abza, jawab Nafi'. Siapa Ibnu Abza? Tanya Umar. Salah satu mantan budak di Mekah, jawab Nafi'. Mantan budak kamu jadikan sebagai pemimpin? Tanya Umar. Dia hafal Al-Quran dan paham tentang ilmu faraid, jawab Nafi'. Kemudian Umar mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini, yaitu Al-Quran, dan Allah menghinakan kaum yang lain juga karena Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Keempat, kedudukan hafidz Al-Quran di surga sesuai banyaknya ayat yang dia hafal. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil, sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga, setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Kelima, ditemani malaikat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya, dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat dua pahala. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, di akhirat akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafidz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafidz Quran, bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menilai hasan sahih. Ketujuh, Al-Quran memberi syafaat baginya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, rajinlah membaca Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, orang tuanya akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menghafal Al-Qur'an, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Hakim dan dihasankan Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah lalu bertanya kepada menghafalnya, "Kamu kenal saya? Sayalah membuat kamu begadangan tidak tidur di malam hari yang membuat kamu kehausan di siang harimu." Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, "Ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini?" Kemudian dijawab, "Karena anakmu belajar Al-Qur'an." Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.